buatku begini. Suatu saat nanti kau pasti-pasti akan mengerti, dan pasti-pasti ingin kembali. Bukankah dulu pernah kukatakan, aku bukan orang yang bisa bawa kau terbang. Tapi mungkin jika kau sedang sedih, kau pasti akan mengerti, dan pasti.